Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan penjelasan tentang kumpulan dalil-dalil dari As-Sunnah tentang penetapan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah pada penetapan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Farahu. Al-Farahu dengan ra berfathah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakum wa rahimakumullah. Al-farahu dan juga demikian al-ajabu dan al-dhahiku, tiga sifat yang akan kita pelajari insyaallah taala. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketiga sifat ini, yaitu mereka meyakini bahwa ketiga sifat ini adalah sifat yang agung, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Kita menetapkan itsbatan bila tamtsilin, menetapkan tanpa menyamakan. Oleh karena itu, ini sesungguhnya penetapan tiga sifat ini sesungguhnya merupakan bantahan kepada ahli ta'wil yang mereka ini manhajnya adalah mengikuti takwilan yang batil. Ketika mendapatkan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah yang tidak sesuai dengan akal pikiran mereka, sehingga mereka menolak dengan cara menafsirkan dengan tafsiran yang salah. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya sifat al-dhahik dengan hak berkasrah ini adalah sifat fi'liyatun, sifat fi'liyah, dan sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan tertawanya makhluk. Maka penetapan yang seperti ini, digunakan prinsip yang seperti ini digunakan untuk menunjukkan bahwasanya itsbat Ahlussunnah wal Jamaah itu itsbatun makna, bukan itsbat itsbatul makna, bukan itsbatul kaifiyah. Penetapan makna bukan penetapan kaifiyah. Bagaimananya tertawanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk makna adh-dhahik ma'lumun, sudah diketahui secara bahasa. Adapun masalah kaifiyah maka majhulun. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan dari penjelasan yang ada dalam hadis yang pertama ini, dari tiga sifat tersebut, yaitu abdahik, yaitu apa? Al yang pertama al-farahu, dan juga demikian abdahik, karena hadis pertama al-farah dan hadis kedua abdahik. Baik, kita baca hadisnya. Lallahu, jadi bukan lillahi. Itu cara bacanya, bukan lillahi. Juga bukan, sebatas yang saya dapatkan, saya belum pernah mendapatkan lafaz Allahu di terjemahan matan Aqidah Wasithiyah yang buku saku itu ditulis Allahu. Namun saya cari-cari dari sekian banyak syarah dan matan, tidak ada yang menuliskan Allahu. Wallahu ta'ala alam sawab. Tapi yang saya dapatkan semuanya sepakat pada lafaz lallahu. Jadi penulisannya seperti lillahi, tetapi cara bacanya adalah lallahu. Itu sifat abdahik. Sifat al-farah. Hadis tentang sifat al-farah, yaitu gembira. Lallahu Rasulullah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu faraha bi taubati abdihi min ahadikum bi rahilatihi. Kemudian disebutkan di sana al-haditha. Jadi cara bacanya, tha-nya itu mansub, karena ada fi'il yang ditakdirkan akmil al-haditha. Jadi mansub karena ada fi'il yang muqaddarah, yang muqaddar yaitu akmil, sempurnakan hadis tersebut. Jadi penulis mencukupkan diri syahid dari hadis itu. Syahid yaitu petikan dalil yang langsung menunjukkan kesimpulan masalah. Nah, apa maksud dari lallahu? Lam di sini lamul ibtida. Lam yang berfungsi untuk memulai ucapan, memulai kalimat. Jadi ada fa istinafiyah, ada lam lamul ibtida dan seterusnya. Jadi untuk permulaan membuka ucapan saja. Maka di sini terjemahan bebasnya ya cukup diterjemahkan Allah begitu. Allahu, Allah, lallahu, saya ulangi, lallahu itu terjemahannya Allah, asyaddu faraha, lebih bergembira, bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya. Kata-kata wazan af'alu itu tergantung konteks kalimat. Terkadang bisa diterjemahkan ter, terkadang lebih, atau terkadang sangat. Lihat konteksnya. Kalau di sini lebih, Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya. Min ahadikum birahilatihi, dibandingkan salah seorang kalian terhadap apa, kendaraannya yang hilang kemudian ditemukan. Itu maksudnya birahilatihi. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis yang kedua, Yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannata. Ini juga muttafaqun alaih. Allah tertawa terhadap dua orang yang ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, membunuh yang lainnya. Kilahuma yadkhulul jannah, namun keduanya masuk ke dalam surga. Mengapa demikian? Pada akhir hadis disebutkan bahwasanya orang yang pertama berperang di jalan Allah dan dibunuh, kemudian mati syahid. Kemudian orang yang membunuh tadi, orang kafir yang membunuh tadi, kemudian bertobat, masuk Islam, kemudian berperang di jalan Allah dan terbunuh pula, syahid. Dua-duanya akhirnya syahid dengan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu innamal a'mal bil khawatim, yang menjadikan patokan adalah akhir dari amal kita. Sekarang bisa jadi seseorang itu baik, bisa jadi menutup akhir hayatnya dengan su'ul khatimah, atau sebaliknya. Bisa jadi sekarang orang yang paling dibenci di kos-kosannya, pindah kos-kosan baru pun juga masih dibenci, terus bikin gara-gara terus. Tetapi bisa jadi di akhir hayatnya dia bertaubat, mengganggu orang lain, kemudian dia keimanannya lebih tinggi daripada orang-orang yang menjadi teman-teman di kos-kosannya sewaktu dulu. Nah, itu tidak ada yang bisa menghalangi karena rahmat Allah itu luas. Oleh karena itu, ketika kita membenci seorang muslim karena dosanya, ya kita tetap gabungkan dengan harapan semoga dia bertaubat dari kesalahannya tersebut, sehingga dengan demikian kita pun mendapatkan kebaikan. Baik, kalau dia yang kita harapkan baik tersebut bertaubat, di samping dia mendapatkan kebaikan, begitu maksudnya, kita pun juga mendapatkan kebaikan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis tentang yaitu sifat yang ketiga, yaitu sifat kagum atau heran, al-ajabu dengan jim berfathah, kalau al-farahu dengan ro berfathah, kalau al-dhahiku yaitu dengan ha berkasrah, al-dhahiku tertawa, al-farahu gembira, al-ajabu terjemahannya ada dua, kagum atau heran. Hadis yang ada di hadapan kita adalah hadis yang diperselisihkan oleh ulama derajatnya. Kalau dalam matan disebutkan hadis hasan. Adapun dalam penjelasan vonis hukum derajat hadis, vonis derajat hadis oleh Syekh Al-Albani, hadis ini didhaifkan. Cukuplah dalil dari ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat ini. Perlu diketahui al-ajabu, kagum atau heran, yang merupakan sifat Allah taala, ini bisa diartikan al-ajab itu dengan kagum dan bisa diartikan dengan heran. Diterjemahkan kagum ketika konteks dalilnya tentang pujian Allah terhadap pelaku sebuah amal, atau pujian Allah terhadap pemilik sifat yang baik, dan mengandung pengkabaran bahwa Allah ridha. Maka kalau al-ajab pada konteks dalil yang seperti ini, maknanya adalah kagum. Tetapi al-ajab bisa diartikan dengan heran. Jadi pemilihan kagum untuk konteks pujian Allah terhadap pelaku sebuah amal atau pemilik sifat yang baik dan mengandung pengkabaran tentang ridha Allah, itu sudah sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Kalau antum cermati, kagum dan heran dalam kamus besar bahasa Indonesia ada sedikit perbedaan. Maka saya artikan untuk al-ajab dengan konteks yang pertama tadi dengan makna kagum. Adapun al-ajab untuk konteks yang kedua ini tepatnya diartikan heran, yaitu ketika konteks dalil, konteks sebuah dalil tentang al-ajab menunjukkan bencinya Allah kepada pelaku sebuah amal atau pemilik sifat yang buruk dan mengandung makna pengingkaran serta celaan Allah. Ketika konteks dalilnya menunjukkan bencinya Allah dan mengandung pengingkaran serta celaan dari Allah, maka ini diartikan dengan heran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui tiga sifat tadi, al-farahu, al-ajabu, dan al-dhahiku, gembira, kagum, heran, kagum atau heran maupun tertawa, haruslah benar pemahaman kita bahwasanya Allah gembira terhadap sesuatu atau Allah kagum terhadap sesuatu atau Allah heran terhadap sesuatu atau Allah tertawa terhadap sesuatu, harus kita yakini bahwasanya sesuatu yang diherani atau sesuatu yang menyebabkan Allah tertawa atau Allah gembira itu adalah sudah Allah ketahui sebelum terjadinya sesuatu yang mengherankan atau mengagumkan tadi. Harus kita yakini seperti itu. Allah maha mengetahui sebelum terjadinya sesuatu yang mengherankan atau mengagumkan tadi, atau mengembirakan tadi. Dan Allah maha tahu mengapa sampai mengherankan, dan mengapa sampai mengagumkan, dan seterusnya. Allah maha tahu sebabnya. Itu harus kita pahami seperti itu. Karena kalau tidak akan mengandung makna nakes, aib, kurang sempurna bagi Allah Ta'ala, bahkan aib. Oleh karena itu, kagum atau heran, atau tertawa, atau gembira, yang tidak ditetapkan bagi Allah adalah kalau pada konteks sesuatu yang menggembirakan, mengherankan, mengagumkan, dan seterusnya tadi adalah sesuatu yang tidak diketahui sebab terjadinya dan tidak diketahui sebelum terjadinya. Nah, itu yang seperti itu dinafikan, ditiadakan dari diri Allah Ta'ala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian sifat, ketiga sifat ini tidak mengandung makna aib, bahkan penetapannya mengandung makna kesempurnaan. Sekarang muncul pertanyaan, kalau Allah sudah tahu dan Allah sudah tahu sebelum terjadi sesuatu yang mengherankan tadi, dan tidak bermula pengetahuan Allah tersebut, sekarang mengapa Allah heran? Mengapa Allah kagum? Jika muncul pertanyaan seperti itu, sebetulnya adab kita terhadap semua bentuk perbuatan Allah, kita tidak dituntut untuk memperdalam, bertanya-tanya mengapa Allah melakukan demikian dan demikian. Karena Allah la yus'alu, tidak dipertanyakan, kitalah yang nantinya nus'alu, ditanya. Wahum, makhluk itulah yang yus'alun, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Mengapa sholat kita enggak khusyuk? Mengapa perbuatan kita buruk? Mengapa ucapan kita jelek? Itu yang banyak-banyak kita tanyakan. Tetapi mengapa Allah menjadikan para rasul semua laki-laki? Mengapa Allah menerbitkan matahari dari timur? Mengapa Allah menciptakan Ka'bah, kemudian mentakdirkan di Arab Saudi sehingga haji harus ke sana mahal-mahal? Mengapa demikian dan demikian? Jangan suka mempertanyakan perbuatan Allah. Sukalah mempertanyakan perbuatan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita ingin tahu hikmahnya, maka kita katakan bahwasanya Allah heran, Allah kagum terhadap sesuatu karena sesuatu tadi keluar dari kewajaran. Keluar dari kebiasaan. Biasanya orang yang yaitu orang kafir yang membunuh orang muslim, maka banyak yang mati dalam keadaan kafir, tidak bertaubat, apalagi sampai mati syahid. Itu jarang terjadi. Kalaupun ada kejadiannya, orang kafir membunuh, kemudian bertobat, kemudian meninggal dengan cara yang sama pula dengan yang dibunuh, yaitu berperang di jalan Allah Ta'ala. Mati syahid pula, diterima pula syahadahnya, yaitu mati syahidnya. Nah, yang seperti itu langka kalaupun ada terjadi. Dan kenyataannya ada karena dalam hadis ini disebutkan. Tapi langka. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah karena keluar dari kebiasaan, keluar dari kewajaran, maka Allah heran. Allah kagum. Kagum ya, untuk yang terkait dengan pujian kagum berarti saya ganti kagum. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya hadis masih muttafaqun alaih juga, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa yataqulu hal mim mazid. Saya ulangi, hal mim mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin alaiha qadamahu fayanzawi ba'dha ila ba'd fataqulu qad muttafaqun alaih. Penghuni neraka terus dilemparkan ke dalam neraka jahanam sehingga dia berkata, apakah masih ada tambahan? Maksudnya neraka jahanam yang berkata, sehingga Rabb yang maha perkasa meletakkan kakinya dalam riwayat lain disebutkan yaitu kakinya juga, namun dengan perkataan qadam. Jadi saya cek syarah, sebatas beberapa syarah yang beberapa kitab syarah yang saya dapatkan, itu tidak ada satupun yang membedakan kalau qadam itu tumit, kemudian kalau rijl itu kaki dalam konteks hadis ini. Maka dalam syarah yang saya dapatkan, hasil terjemahannya ya sama-sama kakinya, cuman bahasanya lain. Oleh karena itu, karena belum saya dapatkan atau tidak saya dapatkan sampai sekarang satupun ulama yang membedakan, maka saya pun tidak berani menerjemahkan dengan tumit seperti di dalam terjemahan buku saku Aqidah Wasithiyah tersebut. Baik, kemudian dalam riwayat yang saya ulangi sedikit, dalam riwayat lain kakinya, yaitu dengan lafaz qadam. Dengan lafaz yaitu qadam. Qadamahu. Kemudian disebutkan fayanzawi, sehingga bertemulah ba'duha ila ba'd, sebagian sisi jahanam dengan sebagian lainnya. Fataqulu, kemudian jahanam mengatakan qad cukup. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada penetapan sifat al-qadamu dan ar-rijlu. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat ini, bahwa sifat ini adalah sifat dhatiyah. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dan menetapkan adanya kaki Allah ar-rijl dan al-qadam, yaitu kaki yang sebenarnya sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan kaki makhluk. Dan kaki Allah ada dua. Hal ini berdasarkan hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Ibnu Abbas berkata, "Al-kursi maudhi'il qadamain." Kursi adalah tempat kedua kaki Allah. Jadi jelas sekali dalam hadis tersebut disebutkan kedua kaki, menunjukkan jumlah kaki Allah dua, sama dengan jumlah apa? Yaitu tangan Allah, dan sama pula dengan jumlah mata Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah berlalu penjelasannya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang saya sebutkan barusan, walaupun secara sanad adalah ucapan sahabat atau dalam istilah mustalahul hadis mauquf sanadan, namun secara hukum hakikatnya kandungan kabar tersebut berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin seorang sahabat untuk perkara yang gaib seperti itu berdusta dari diri sendiri. Enggak mungkin berdusta, atau enggak mungkin dari diri sendiri ngarang-ngarang, enggak. Pastilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diistilahkan di sini marfu'un hukman. Secara sanad mauquf, hanya sampai sahabat. Namun secara hukum dihukumi marfu', seolah-olah sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penyebutan sanad tersebut. Jadi hukumnya sama dengan yang sanadnya marfu'. Kemudian faedah keimanan, dikarenakan rahmat Allah yang maha luas, Allah tidak mengadab seorang pun tanpa dosa. Padahal neraka itu sangat besar dan luas. Maka Allah memenuhi janjinya dengan meletakkan kakinya, sehingga kedua ujung jahanam bertemu. Maka tidak ada lagi yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam tanpa kesalahan. Tidak ada yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam tanpa kesalahan. Dan juga demikian tidak ada lagi yang dimasukkan ke dalam jahanam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini hadis ini muttafaqun alaih. Berikutnya adalah penetapan sifat an-nida was-saut wal kalam. Penetapan sifat al-kalam, berfirman bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara macam-macam kalamullah adalah an-nida, menyeru. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya sungguhnya Allah Ta'ala berfirman dengan firman yang sebenarnya. Kalau dikatakan firman sebenarnya ya dengan huruf, suara yang terdengar, begitu, lafaz. Maka pantas kalau dalam kitab Syarah Shalih Al-Fauzan disebutkan itsbatun nida, penetapan menyeru, was-saut dan suara, wal kalam dan firman, lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya waktu, isi maupun kaifiyah firman Allah sesuai dengan kehendak Allah. Kapan Allah berfirman terserah Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Isinya perintah atau larangan terserah Allah, atau khabar terserah Allah. Kemudian kaifiyahnya dengan munada atau munajah terserah Allah Ta'ala. terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka juga menetapkan bahwa Allah Ta'ala mengajak bicara makhluknya, yaitu penetapan at-taklim bagi Allah Ta'ala. Kalau tadi penetapan al-kalam, ada juga penetapan at-taklim. Karena dalam hadis yang kedua itu penetapan at-taklim, yang tentunya di dalamnya juga terdapat penetapan al-kalam. Baik. Yaqulullahu ta'ala wa qawluhu yaqulullahu ta'ala ya Adam fayaqulu labbaik wa sa'daik. Dan sabdanya Allah Ta'ala berfirman, berarti ini hadis qudsi, ya Adam, wahai Nabi Adam, fayaqul, kemudian Nabi Adam alaihissalam menjawab, labbaik wa sa'daik. Makna labbaik wa sa'daik, kalau labbaik adalah yaitu bisa bermakna ana muqimun ala ta'atik, saya di atas ketaatan kepadamu atau saya menegakkan ketaatan kepadamu, labbaik itu mana labbaik, atau labbaik bisa bermakna saya berusaha senantiasa untuk memenuhi seruanmu. Kurang lebihnya demikian. Saya berusaha senantiasa memenuhi seruanmu. Wa sa'daik. Sa'daik. Atau lebih bebasnya, saya senantiasa memenuhi seruanmu. Adapun labbaik wa sa'daik, sa'daik adalah, sa'daik itu adalah di antara makna sa'daik, tidak hanya satu makna sa'daik, di antara makna sa'daik yaitu ya Allah jadikan kami bergembira, senantiasa bergembira, ya Allah jadikan kami senantiasa bergembira. Fayunadi bisautin, kemudian Allah menyeru dengan seruan, dengan suara yang keras. Bisautin, ya dengan suara. Maksudnya di sini suara yang keras, karena munadah adalah panggilan kepada pihak yang jauh dengan suara yang keras. Maka bisautin di sini tentu maksudnya suara yang keras. Innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah memerintahkan engkau, antukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar, mengeluarkan dari keturunanmu ba'tsan ilan nar, yaitu sesungguhnya Allah memerintahkan, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengeluarkan sebagian dari keturunanmu untuk menempati neraka. Ba'tsan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maksudnya adalah al-mab'uts al-muwajjah ilaiha, yaitu hamba yang dikirim untuk dimasukkan ke neraka. Itu maksudnya ba'tsan. Kiriman untuk dikirim ke neraka dari hamba Allah Ta'ala. Maka terjemahan bebasnya ya seperti itu. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengeluarkan sebagian dari keturunanmu untuk menempati neraka. Atau untuk dikirim ke neraka. Kurang lebihnya demikian. Hadis ini muttafaqun alaih. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, syahidnya ada pada kata yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, atau kalau dalam matan yang lain yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, berarti jelas itsbat al-kalam atau al-qaul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya adalah ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman, yaitu tidak ada seorang pun dari kalian melainkan Rabb-nya akan berbicara kepadanya tanpa penerjemah antara dia dan Rabb-nya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini penetapan sifat at-taklim. Perlu diketahui, taklimullah, yaitu Allah Ta'ala mengajak bicara kepada makhluknya, ada dua macam. Yang pertama, tanpa perantara. Allah Ta'ala mengajak bicara kepada al-jannah dengan bentuk taklim, cinta, ridho, dan ihsan. Inilah yang tanpa perantara. Allah Ta'ala mengajak bicara langsung kepada al-jannah. Allah Ta'ala mengajak bicara al-jannah secara langsung. Saya ganti demikian terjemahannya. Nah, bentuk taklimnya adalah taklim, cinta, ridho, dan ihsan. Artinya Allah mengajak bicara al-jannah ketika itu. Konteksnya adalah Allah mencintai al-jannah. Allah ridho terhadap al-jannah. Allah yaitu berbuat ihsan, berbuat baik kepada al-jannah. Sehingga Allah berkehendak berbicara dengan al-jannah. Juga taklim seperti yang terdapat pada hadis yang kedua. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Ini adalah taklim hisab. Taklim hisab. Dan ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah taklim umum untuk seluruh kaum mukminin. Jadi Allah Ta'ala mengajak bicara dalam konteks hisab. Kemudian taklim dengan perantara, yaitu Allah berfirman kepada para malaikat yang mengandung perintah, larangan, dan khabar untuk disampaikan kepada para nabi dan rasulnya alaihi salatu wassalam dari kalangan manusia. Itulah taklim melalui perantara. Jadi firman Allah diturunkan kepada para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam, namun lewat perantara yaitu para malaikat. Nah, apa faedah keimanan yang bisa kita ambil di sini? Bahwa dalam hadis yang pertama terdapat pelajaran besar bahwa seorang hamba tertuntut takut menjadi kelompok orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Jumlahnya setiap 1000 orang keturunan Nabi Adam alaihissalam, 999 orang masuk neraka. Berarti hanya 1 per 1000 orang menjadi penduduk surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Adapun pada hadis yang kedua juga terdapat pelajaran besar. Bahwa seorang hamba tertuntut takut saat terjadi pembicaraan hisab, taklim hisab, yaitu persidangan yang konteksnya adalah persidangan akhirat. Khawatir terbuka kedoknya, aibnya, dosanya yang dia tutupinya selama ini, yang telah dia lupakannya sewaktu di dunia. Oleh karena itu, mumpung selagi masih hidup di dunia, maka hendaklah seorang tumbuh rasa takutnya yang sangat kepada Allah Ta'ala. Ia berhenti dari kemaksiatan, bertobat, memperbaiki keimanannya karena khawatir nanti taklim hisab ini kita akan di yaitu hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks menghisab kita. Ada yang menyatakan bahwasanya taklim hisab, kalau tidak salah ingat, tapi akan saya cek kembali. Ada yang menyatakan bahwasanya pada hadis kedua ini taklim hisabnya umum mencakup pula mukmin maupun orang kafir ataupun orang fajir. Namun pada syarah Shalal Al-Fauzan disebutkan umum mencakup seluruh kaum mukminin. Karena wallahu taala alam sawab, barangkali disebabkan karena khitab minkum kum di sini, antum di sini adalah khitabnya kepada sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu taala alam sawab. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada penetapan uluwullah, kemahatinggian Allah atas makhluknya dan istiwanya di atas arsnya dan keberadaannya di atas arsnya. Saya ganti demikian, yaitu al-istiwa alal arsh. Wa qalu fi ruqyatil marid, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah orang yang sakit, Rabbunallah, kalau di situ apa diharokati Rabbana, wallahu taala alam sawab, sepanjang yang saya dapatkan itu Rabbuna. Rabbunallahu alladhi fis sama, Rabb kami adalah Allah yang berada di atas langit. Rabb kita adalah Allah. Karena konteksnya di sini apa meruqyah orang sakit, wallahu taala alam sawab, barangkali lebih pasnya diartikan kita. Rabb kita adalah Allah yang berada di atas langit. Taqaddasas muk amruka fis sama wal ard kama rahmatuka fis sama. Sayangnya di sini disebutkan oleh Syalbani sebagai hadis yang dhaif, dan ini diperselisihkan oleh ulama tentunya, karena dalam matan ini disebutkan hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Tetapi cukuplah syahidnya, seandainya hadis ini memang benar hasan, cukuplah syahidnya Rabbunallah alladzi fis sama. Ini sudah menjadi dalil bahwasanya terdapat penetapan kemahatinggian Allah atas seluruh makhluknya. Karena fis sama sebagaimana sudah diketahui bisa diartikan di atas langit, dan kalau mau nampak pendalilannya ya Anda bisa ganti dengan Rabbunallah alladzi fis sama, Rabb kita adalah Allah yang berada di atas. Cukup seperti itu. Itu lebih apa, setidaknya minimalnya dikatakan lebih nampak apa, lebih nampak pendalilannya terhadap kesimpulan, yaitu penetapan kemahatinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, tidakkah kalian percaya kepadaku sedangkan aku adalah kepercayaan dari Allah yang ada di atas langit. Jadi beberapa terjemahannya di situ perlu dikoreksi karena disebutkan di langit. Tidak hanya hadis ini, juga hadis yang sebelumnya juga seingat saya pada terjemahan yang selainnya dari terjemahan ayat, juga hadis yang sudahnya juga ada yang diterjemahkan di langit, maka tambahkan kata di atas langit atau di atas begitu saja. Baik, syahidnya di mana? Jelas sekali, maum fis sama. Ini menunjukkan penetapan sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Juga demikian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, wal arsyu fauqal ma wallahu fauqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alai. Hadis ini hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Kalau Imam Muslim sebentar lagi. Tadi ada apa? Kekeliruan yang Imam Muslim sebentar lagi. Insyaallah taala. Kemudian disebutkan di sini, dan ars di atas air. Allah berada di atas ars dan Dia mengetahui keadaan kalian. Maklum bahwasanya ars adalah makhluk Allah yang tertinggi. Maka jika disebutkan wallahu fauqal arsy dan Allah di atas arsy, artinya Allah di atas seluruh makhluknya, karena arsy adalah makhluk Allah yang tertinggi. Kemudian waqalu lil jariyah, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada budak wanita, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama. Kemudian budak tersebut menjawab apa di sini? Qalat, dia menjawab fis sama, di atas. Qala man ana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali di sini. Bagaimana pertanyaannya? Man ana? Siapakah saya? Qalat, anta Rasulullah. Jawabannya adalah di sini, yaitu Anda adalah utusan Allah. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bebaskan budak wanita ini karena sungguhnya dia budak wanita yang beriman. Maka jelas sekali di sini betapa pendidikan akidah yang sahihah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sukses, mencapai puncak kesuksesannya, sampai seorang yang secara kebiasaan sulit untuk keluar rumah kecuali jika diperintahkan oleh majikannya atau disuruh atau dan seterusnya. Nah, itu saja ternyata untuk pelajaran yang banyak orang-orang zaman sekarang mungkin tidak bisa menjawabnya dengan baik, padahal gelar akademisinya tinggi, tetapi oleh budak perempuan yang mukminah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dijawab dengan baik. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya pelajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sederhana. Yang bikin rumit itu adalah ketika muncul subhat-subhat dan ulama tertuntut untuk menjaga akidah umat ini dengan menyebutkan matan-matan atau definisi-definisi atau pernyataan-pernyataan akidah yang kesimpulan yang itu merupakan kesimpulan dari dalil-dalilnya. Kemudian menyusun teori-teori untuk bantahan terhadap mereka, terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang. Itu yang membuat kemudian banyak orang merasa kesulitan belajari tauhidul asma wa sifat. Baik, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah pada pertemuan akan datang akan saya lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.